dikala lembayu pudar dan hatiku pun tergetar, kan ku cari di mana engkau. Dikala rembulan muram dan anganku pun tenggelam, kan ku gapai di mana engkau. Ba-da-ba-oo-ba-oo.